Jarang goyang sonata, goyang ajiku si jarang goyang, tak goyang ning tengah pasang. Cemitiku sopelanang, saking suar kolupo. Sing sabetake gunung cukro. Si jarang goyang.